إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني رحمكم الله، kita melanjutkan pelajaran kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita masih pada Kitabul Adhan. Hadis Uthman bin Abi Al-As qala wa an Uthman ibn Abi Al-As radiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. dari عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Wahai Rasulullah, jadikan aku imam bagi kaumku. Qala, beliau mengatakan, anta imamuhum, engkau adalah imam mereka. Waqtadi bi adhafihim, dan ikutilah yang paling lemah di antara mereka. Wattakhid muadzinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra. Dan jadikan seorang muadzin, pilihlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya. Hadis riwayat Al-Khamsah, yakni Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i, dan dihasankan oleh Tirmidzi serta disahihkan oleh Al-Hakim. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini, juga Al-Allamah Syekh Muqbil rahimahumullah jami'an, beliau mensahihkan hadis ini juga. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu, yaitu Utsman bin Abi Al-As. Beliau mengatakan kepada Rasulullah agar beliau menjadikan Utsman bin Abi Al-As sebagai imam bagi kaumnya. Imam di sini yakni imamah fis shalah, keimaman di dalam salat. Sehingga di sini ulama rahimahumullah, di antaranya Syekh Al-Bassam dalam syarah menyebutkan bahwa ini adalah meminta jadi imam dalam salat dengan mengharapkan pahala dan ajr dengan sebab tersebut, maka yang semacam ini diperbolehkan. Dan ini suatu hal yang bagus dengan niat yang ikhlas. Dan ini juga berlaku bagi mereka yang punya kemampuan, ya, yang memiliki kemampuan. Syekh Al-Bassam rahimahullah mengatakan, fa idza kana al insan ya'lamu min nafsi al kafah wal qudrah 'ala al 'amal wa anna ghayrahu la yaqumu maqamah fa yata'ayyana 'alayhi al talab. Apabila dia memiliki kemampuan untuk menjadi imam dan yang lain tak mampu menjadi imam, maka dia meminta supaya menjadi imam salat. Begitu pula Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala juga menerangkan bolehnya meminta jadi imam dengan tujuan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ahibati fillah rahimakumullah, ini berbeda dengan meminta kepemimpinan dalam urusan duniawi. Berbeda dengan meminta kepemimpinan dalam urusan duniawi, jabatan sebagai seorang pemimpin di suatu masyarakat, maka ini tak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman la tasal al-imarah. Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Sehingga di sini dibedakan antara al-imamah fid-din, imamah diniyah, maka itu boleh dengan syarat ia mampu dan ikhlas. Dan yang kedua, imamah fil-umur ad-dunyawiyah, imamah dalam perkara dunyawi, maka itu tak boleh. Kemudian Nabi mengatakan, waqtadi bi adhafihim, dan ikutilah yang paling lemah di antara mereka. Yakni ini kewajiban seorang imam, hendaknya seorang imam melihat makmumnya, memperhatikan makmumnya, keadaan makmum. Maka dia melihat yang paling lemah dari makmum-makmum tersebut, sehingga sholat yang dia lakukan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan para makmum, dan terutama mereka yang lemah-lemah. Ya, sehingga ia tak memanjangkan sholatnya, sementara di belakangnya ada orang-orang yang lemah. Bahkan dia membaca surat-surat pendek, karena orang-orang di belakangnya lemah dan tak mampu mengikuti sholat yang panjang, atau merasa payah dan berat untuk mengikuti sholat yang panjang. Nah, kemudian Nabi mengatakan, wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu 'ala adanihi ajra. Nah, ini terkait dengan azan. Ini yang terkait dengan al-azan. Bahwa dianjurkan untuk muazzin untuk tidak mengambil upah dari azannya. Seorang muazzin tidak mengambil upah atau bayaran dari azannya. Demikian yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, wa an Malik bin al-Huwairits qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Al-hadis akhrajahu Sab'ah. Dari Malik bin al-Huwairits radhiyallahu an, ia berkata, qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila salat telah datang, yakni datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaknya seseorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadits akhrajahu as-Sab'ah, riwayat as-Sab'ah, yakni al-Jama'ah Ahmad, Al-Bukhari Muslim, begitu pula Ashabus Sunan Al-Arba'ah, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits ini juga menunjukkan salah satu adab atau hukum terkait dengan azan, yaitu bahwa azan dikumandangkan setelah masuk waktu sholat, ya, karena al-adhan artinya al-i'lam, memberi tahu atau mengumumkan, itu makna al-adhan. Sehingga yang dimaksud dengan adhan adalah al-i'lam bidukhuli waktu sholat, pemberitahuan, pengumuman tentang masuknya waktu sholat. Oleh karena itu adhan tidak diakhirkan dari masuknya waktu sholat, tidak pula mendahului masuknya waktu sholat. Namun, setelah masuk waktu sholat, maka dikumandangkan adzan. Ya, itu adzan yang tepat. Karena Nabi mengatakan, idza hadharatis sholat, apabila waktu sholat telah datang. Kemudian, Nabi SAW mengatakan fal yu'adzin, hendaknya dia mengumandangkan azan seseorang di antara kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa azan merupakan wajib. Hukum azan adalah wajib karena Nabi SAW memerintahkan fal yu'adzin, hendaknya azan. Namun kewajiban dalam azan ini adalah fardun kifaiyun, fardu kifayah. Nah, jadi yang rajih tentang hukum azan adalah wajib. Hukum azan adalah wajib karena perintah dari Rasulullah SAW untuk melakukan azan. Dan bahkan azan merupakan suatu tanda bahwa suatu negeri disebut negeri muslimin apabila terdengar padanya azan. Di mana Nabi SAW bahkan tidak memerangi suatu kaum yang mereka mengumandangkan azan. Sehingga dengan ini nampak jelas bahwa azan adalah wajib. Namun ini adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya, apabila sebagian telah mengumandangkan azan, maka kewajiban itu gugur dari yang lainnya. Kemudian wal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya seseorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Ini yang menunjukkan fardu kifayah. Dan di sini Nabi SAW tidak menyebutkan siapakah yang berhak melakukan adzan, namun dalam hadis-hadis yang lain yakni ada syarat bahwa dianjurkan muadzin adalah yang suaranya keras, suaranya bagus, dan tentunya juga dengan adab-adab azan yang lainnya. Al-muhim, azan juga merupakan suatu ibadah yang dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, dilakukan pula diutamakan mereka yang sudah memiliki ilmu tentang adab-adab dan aturan-aturan di dalam azan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal idza azanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adhanika wa iqamatika biqdar ma yafrughu al-akilu min aklihi. Al-hadith rawahu at-Tirmidhi wa dha'afah. Dari Jabir radhiyallahu an wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, idza adzanta, apabila kamu adzan, fatarassal, maka tarassal yakni tamahhal, yakni dengan berlahan pelan, ya, tidak mempercepat, ya. Wa idza aqamta, dan apabila engkau iqamah, fahdur. Fahdur yani al-asri', al-isra', mempercepat. Yani pengucapan iqamah dipercepat. Waj'al baina adhanika wa iqamatika, dan jadikan antara azanmu dan iqamahmu miqdar ma yafrughul akilu min aklih, seukuran ma yafrughu, di mana seorang al-akil yang makan selesai, yafrugh selesai, min aklihi, dari makannya. Hadis rawahu Tirmidzi, dan beliau mendhaifkan. Hadis ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, At-Tirmidzi mendhaifkan hadis tersebut, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan di dalam Dhaif Al-Jami'. Namun di sini para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa adab, dari adab-adab azan seperti yang terdapat dalam hadis ini, bahwa ketika azan dia tidak cepat-cepat dalam melafalkan lafal-lafal azan. Nah, tapi juga bukan berarti dia memanjangkan melebihi hukum-hukum tajwid. Nah, ini tak baik ya, dan ini kalau semacam itu makruh. Ya, makruh bila di istilah kita di sini dilakukan, ya. Dilakukan sampai keluar hukum-hukum tajwid. Nah, ini tak baik. Nah, dibenci, makruh. Namun tetap tidak cepat-cepat, ya. Adapun iqamah, maka dilakukan dengan cepat, tidak seperti azan. Kemudian antara azan dan iqamah disebutkan pada hadis ini adalah seukuran seorang yang makan. Seukuran seorang yang makan. Selesai dari makannya. Nah, batas ini terdapat dalam hadis yang kita baca, hadis yang dhaif. Sehingga ini bukan merupakan batasan yang pasti di dalam menunggu iqamah. Namun sebagian ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa batasan antara adzan dan iqamah mesti ada. Ya. Tidak langsung setelah adzan lalu iqamah. Mengapa demikian? Karena disunnahkan antara adzan dan iqamah salat dua rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Baina kulli adzanaini iqamah." Antara tiap-tiap adzan dan iqamah, baina kulli adzanaini rakaatain, atau rakaatan, baina kulli adzanaini rakaatan. Baina kulli adzanaini rakaatan. Antara tiap adzan dan iqamah ada dua rakaat. Antara tiap adzan dan iqamah ada dua rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwa setelah adzan ada sholat dua rakaat, baru kemudian iqamah. Sehingga ini bisa menjadi jarak, ya, boleh menjadi batas waktu antara adzan dan iqamah dua rakaat, paling tidak cukup untuk melakukan sholat dua rakaat. Wallahu'alam. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adhdhin illa mutawaddi. Wa dha'afahu aidan. Dan juga dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adhdhin illa mutawaddi. tidak melakukan azan, tidak mengumandangkan azan kecuali orang yang telah berwudu. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau juga membaifkan. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah juga membaifkan hadis ini. Namun secara makna bahwa seorang muadzin dianjurkan untuk berwudu walaupun ini bukan wajib, tapi secara umum disunnahkan bagi siapapun yang berzikir untuk melakukannya dalam keadaan suci dari hadas. Sementara azan di situ terdapat lafaz-lafaz zikir. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Inni la uhib an azkurallaha illa ala taharah." Sesungguhnya aku tidak menyukai berzikir kepada Allah Azza wa Jal melainkan dalam keadaan suci. Ya, sehingga dari keumuman hadis tersebut yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu berzikir dalam keadaan suci dari hadas. Maka termasuk muadzin, dia sangat dianjurkan untuk melakukan adzan dalam keadaan suci. Ya. Kemudian walahu an Ziyad ibn al-Harith radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man azzana fahuwa yuqim wa dha'afahu aidha." Juga riwayat Tirmidzi dari Ziyad ibn al-Harith, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azzana fahuwa yuqim." Siapa yang azan, maka dialah yang iqamah. Siapa yang azan, maka dialah yang iqamah. Namun hadis ini juga dhaifkan oleh beliau Tirmidzi, dan Asy-Syalbani rahimahullah juga mempa'ifkan. Hadis berikutnya, wali Abi Dawud min hadis Abdullah bin Zaid annahu qal, dari sahabat Abdullah bin Zaid riwayat Abu Dawud, beliau mengatakan, "Ana ra'aituhu," saya melihat mimpi, ya, saya yang mimpi melihat adzan, "wa ana kuntu uridu," dan aku menginginkan adzan. Qal, beliau SAW mengatakan, "Fa'akim anta," kalau begitu engkau lah yang iqamah. Namun hadis ini juga ada kelemahan. Fihi dha'f aidha. Ada kelemahan dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga mendhaifkan. Nah, dua hadis ini, hadis Ziyad bin Al-Harith dan hadis Abdullah bin Zaid yang keduanya dhaif, menunjukkan bahwa muadzin itulah yang mengumandangkan iqamah. Nah, ini terdapat dalam dua hadis ini. Namun hadis ini dhaif, sehingga tidak wajib seorang yang melakukan iqamah dialah yang melakukan adzan. Boleh seorang yang iqamah berbeda dengan yang adzan. Ya. Oleh karena itu jumhur ulama rahimahumullah, seperti disebutkan oleh Al-Bassam, jumhur ulama yujawizuna iqamah man lam yu'adzin. Mayoritas para ulama membolehkan seorang yang tidak azan untuk melakukan iqamah. Ya, namun wallahu alam, walaupun ini boleh, namun al-aula diutamakan al-muadzin, dialah pula yang yuqim, yang melakukan iqamah. Diutamakan muadzin, dialah pula yang melakukan iqamah. Kenapa? Karena begitulah yang sering terjadi di zaman Rasulullah. Ya. Bilal yang azan, Bilal pula yang iqamah. Itu yang sering terjadi di zaman Rasulullah. Mungkin suatu saat berbeda, namun yang banyak terjadi, yang sering terjadi di zaman Rasulullah semacam itu. Sehingga diutamakan atau al-aula muadzin, dia pula yang iqamah, namun tidak wajib dia yang iqamah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muadzin amlaku bil adzan." والإمام أملاك بالإقامة رواه ابن عدي وضعفه وللبيهقي نحوه عن علي من قوله. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muadzin amlaku bil adzan. Muadzin amlaku bil adzan. Muadzin lebih memiliki, yakni lebih berhak terhadap azannya. Wal imam amlaku bil iqamah, dan imam lebih berhak terhadap iqamah. Riwayat Abu Imadi dan dhaifkan, dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan yang sama'an dengan itu dari hadis Ali, dari ucapan Ali radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif, namun secara makna para ulama mengambil makna dari hadis ini dan menyebutkan bahwa memang iqamah merupakan hak imam dan azan hak muadzin. Mengapa? Karena muadzin mu'taman. Al-muadzin mu'taman. Muadzin itu orang yang diamanahi, orang yang dipercaya. Dia telah dipercaya untuk mengetahui bila masuknya waktu sholat dan mengumandangkan azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dia mu'taman, orang yang diamanahi dan orang yang dipercaya, maka dia lebih berhak untuk mengumandangkan azan. Adapun iqamah ya adalah tujuannya untuk mendirikan salat, menegakkan salat. Dan tegaknya salat adalah dengan imam. Ya. Tegaknya salat dengan imam, maka imam yang berhak menentukan bila dikumandangkan iqamah, dialah yang akan mengimami sholat. Nah, itulah yang disebut oleh para ulama. Sehingga walaupun hadis ini dhaif, namun secara makna, maknanya diambil oleh para ulama, dipegang oleh para ulama, dan menjadi kaidah di dalam hal ini. Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, yadulul hadith ala anna al-mu'adzin amlak bil adhan, wa anna al-imam amlak bil iqamah. Hadis menunjukkan bahwa muadzin lebih berhak terhadap azan dan imam lebih berhak terhadap iqamah. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu ad-du'a baina al-adhan wal iqamah, rawahu an-Nasa'i wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a, doa tidak ditolak, bainal adzan wal iqamah, yang itu dilakukan antara azan dan iqamah. Hadis ini riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, hadis ini menunjukkan dianjurkan atau disunnahkan berdoa antara azan dan iqamah, dan itu salah satu doa yang mustajab biidznillah. Dengan dilakukan tentunya adab-adab doa yang lainnya. Baik. Kemudian yang terakhir dari bab ini, wa an Jabir أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة أخرجه الأربعة. دري جابر رضي الله عنه بوى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبدا من قال حين يسمع النداء, siapa yang berkata, siapa yang mengucapkan ketika mendengar an-nida, panggilan, yakni azan, berdoa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, ya Allah Rabb panggilan yang sempurna ini, was-salatul qa'imah, dan salat yang tegak ini, ati Muhammadan, berikan kepada Muhammad al-wasilah dan al-fadilah. Ya, al-wasilah yakni suatu tempat di surga sana. yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fadilah suatu keutamaan, wa ba'athu dan bangkitkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam maqaman mahmuda pada tempat yang terpuji, yakni saat nanti asy-syafa'atul udhma, syafaat terbesar di padang mahsyar. Alladzi wa'adtah yang engkau telah menjanjikan untuknya. Halat lahu syafa'ati, siapa yang berdoa dengan doa itu, halat lahu syafa'ati, halal baginya syafa'atku di hari kiamat. Akhrajahu al-arba'ah, hadis diriwayatkan oleh ashabu sunan al-arba'ah. Ya. Dan bahkan disebutkan pula Syekh yani Al-Bukhari rahimahullah menyebutkannya. Ala kulli hal, ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini perlu dilihat dalam Sahih Bukhari. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang salah satu adab-adab bagi seseorang yang mendengarkan azan. Adab bagi seseorang yang mendengarkan azan, dan bahwa disyariatkan bagi orang yang mendengarkan azan setelah selesai azan dikumandangkan, dia berdoa dengan doa ini. Ya, dia berdoa dengan doa ini. Dan di antara keutamaan doa ini, bahwa seorang yang membaca doa ini, insyaAllah akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW di hari kiamat. Siapa yang membaca doa ini, insyaAllah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Ya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Apa yang bisa kita pelajari? Yani hadis ini terakhir, sebagian riwayat menyebutkan innaka la tukhliful mi'ad, tambahan innaka la tukhliful mi'ad, tapi ini tambahan yang dhaif. Tambahan yang lemah, walaupun sebagian ulama menguatkan, namun wallahu alam yang kuat adalah bahwa tambahan ini lemah sehingga tidak diamalkan. Ya, cukup sampai mahmudan alladhi wa'adda. Ya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini dari hadis-hadis terkait dengan hukum-hukum adzan. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal apabila ada soalan. Kalau waktu cukup, ya, kalau waktu cukup, dia sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qabliyah subuh. Tapi kalau waktu tak cukup, dia sholat qabliyah subuh, dan sudah masuk padanya, sudah dapat tahiyatul masjid dengan sholat qabliyah subuh. Dengan dua rakaat qabliyah subuh, dia sudah dapat pula tahiyatul masjid. Ya, tapi kalau dia mau sholat 4 rakaat, 2 tahiyatul masjid, kemudian 2 qabliyah subuh, maka itu afdal. Wallahu a'lam. Halo? Naam. Baik. Ya, sebagian kitab menyebutkan bahwa ini doa untuk yang mendengar azan, bukan muadzin. Karena dalam hadis disebutkan man qala hina yasma'un nida. Orang yang yakni mengucapkan doa tersebut ketika mendengar azan. Yakni terpahami bahwa ini doa bagi yang mendengar azan, bukan yang melakukan azan. Ini sebagian kita menyebutkan demikian. Wallahu a'lam, kalau di sana ada keterangan yang lain, insyaallah kita نستفيد، kita ambil faedah kalau ada keterangan yang lain. Wallahu a'lam. طيب berdoa ya. Mengangkat tangan ya, dibenarkan mengangkat tangan antara doa, antara azan dan iqamah. Doa untuk diri sendiri ya, bukan doa yang baru kita baca Allahumma rabbah di dawat utama, bukan itu. Tapi doa yang selain itu, doa untuk kita sendiri yang dilakukan antara azan dan iqamah, dibenarkan mengangkat tangan. Allahumma alam. Baik, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.